Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala al-musannif wa rawa al-imamu Ahmadu an Ruwaifi' al-imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi' qala li, kata Ruwaifi' radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Ruwaifi'u, wahai Ruwaifi', la'alla al-hayata satatulu laka, satatulu bika. Ya, kata Nabi SAW, wahai Ruwaifi', barangkali kelak engkau akan berumur panjang. Fa akhbirin nas, maka kabarkanlah kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, bahwa barang siapa yang aqada, mengepang jenggotnya, ya, aw taqallada wataran, atau ya memakai kalung dari busur panah. Ya, ini tentunya dengan harapan, dengan tujuan ingin terhindar dari mara bahaya. Awistanja bi roji'i dabbatin aw azmin, atau dia beristinja cebok dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka Muhammad berlepas diri darinya. Baik. Perhatikan di sini ya, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya, yaitu ya, empat jenis orang ini. Oh, sampai ya. Yaitu yang mengepang jenggotnya, kemudian yang memakai tali busur. Ya, tiga jenis, tali busur di kalungnya dengan harapan terhindar dari bahaya sebagai jimat. Nah, yang ketiga yang cebok dengan kotoran hewan atau tulang. Ya. Maka Nabi SAW berlepas diri darinya. Ketika Nabi SAW berlepas diri, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah dosa besar. Karena diantara definisi dosa besar ialah dosa yang ancamannya itu mendapatkan laknat, neraka, atau Nabi SAW berlepas diri darinya, ya, disebut sebagai fasik, kedzaliman, atau mendapatkan hukuman had di dunia, semisal rajam, potong tangan, dan semisalnya. Asyarhu, ya, penjelasannya di sini, ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, rawahu al-imamu Ahmadu an Yahya ibn Ishaq. Ya, ini diriwayatkan oleh al-imam Ahmad dari Yahya bin Ishaq, wal-Hasani ibn Musa al-Asyabi, dan Hasan bin Musa al-Asyabi, kilahuma an ibn Lahiyah. Ya, dan keduanya ini dari Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah Abdullah bin Lahiyah bin Uqbah al-Hadrami. Awalnya seorang perawi yang soduk, jujur. Ya. Jujur, faqih, qadi. Ya. Wasaqahu jama'atun, bahkan dia disikohkan oleh jamaah. Jamaah al-hadis. Namun dia didhaifkan oleh sekelompok ulama ahli hadis. Ya. Nah, ketika ada riwayat Ibnu Lahiyah, maka yang rajih ialah fihi tafsil. Harus ada perincian. Ya. Nah, kalau beliau meriwayatkan dari ya, kalau ada Abadillah meriwayatkan darinya, Abadillah itu Abdullah bin Mubarak, ya, Ibnu Wahab, Ibnu Yazid Al-Mukri, Kutaibah Ibnu Sa'id, ya, atau Abu Mas'ud Al-Fariwa, maka riwayatnya sahih. Nah, namun ini tentu dipahami ya, karena Abadillah ini meriwayatkan sebelum rumahnya terbakar. Karena Abdullah ibn Lahiyah dia punya dobat, tapi bukan dobat sadar, tapi dobtul kitabah. Ya. Tulisan. Jadi para perawi dulu punya dobat, ya, punya kapasitas kompetensi dalam meriwayatkan hadis itu ada dua. Dobtul sadar, punya hafalan yang kuat, atau dobtul kitabah, catatannya yang valid. Nah, ternyata rumahnya terbakar. Maka marwiyatnya yang dalam bentuk tulisan juga terbakar. Nah, kalau dia meriwayatkan setelah terbakar rumahnya, maka riwayatuhu dhaifatun. Nah, tapi kalau dia yarwi al-haditsa qabla, ya, sebelum ihtiraq kutubihi, maka riwayatnya sahihah. Dan abadilah ini meriwayatkan dari beliau sebelum terbakar, ya, kitab-kitab hadisnya. Ya, semisal Abdullah bin Mubarak, Ibnu Wahb, ya, dan yang lainnya. Maka kalau disebutkan Ibnu Lahiyah fihi tafsil, jangan langsung dhaif gitu. Para ulama mengajarkan kepada kita fihi tafsil. Mesti dirinci dulu. Memang betul di akhir hidupnya taghayyara haluhu, berubah keadaannya. Ya, berubah keadaannya yaitu berubah keadaan apakah dia dhaif atau enggak. Sebelum rumahnya terbakar, sebelum kitabnya terbakar, riwayatnya sahihah. Dia soduk. Namun dia punya doktul-doktul kitabah, bukan doktul sadar. Paham sini ya? Baik. Nah. Kemudian, wafihi kisatun, dan di dalamnya ini terdapat kisah panjang. Ya. Ikhtasaraha al-musannif, yang diringkas oleh musannif. Wahada lafdul hasan, dan lafad yang ini lafad yang hasan. Haddasan Ibnu Lahiyah disebutkan di sini lafdul hasan, yaitu maksudnya lafad Hasan bin Musa. Kan yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah adalah Yahya bin Ishaq dan Hasan bin Musa, bukan lafadnya ini riwayatnya Hasan. Yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah ada dua, Yahya bin Ishaq dan Hasan bin Musa al-Asyad. Dan ini lafadznya Hasan bin Musa al-Asyab. Ya, kata beliau, haddatsana Ibnu Lahiyah, telah menceritakan sebuah hadis kepada kami Ibnu Lahiyah, hasana Ayyash Ibnu Ayyash. Ya, kata Ibnu Lahiyah, Ayyash bin Ayyash telah juga menceritakan, ya, sebuah hadis kepada kami, An Shuaimi Ibni Baitan. Dari Shuaimim bin Baitan, qala, dia mengatakan, haddatsana Ruwaifi' ibn Sabit. Nah, Ruwaifi' ibn Sabit radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan sebuah hadis kepada kami, qala, ia mengatakan, kana ahaduna fi zamani Rasulillah, dahulu salah seorang di antara kami di masa di zaman Rasulullah SAW, ya'khudhu jamal akhih. Ya. Itu ada yang mengambil ontak saudaranya, ya. Ala ayyutiyahu an-nisfa mimma yaghnamu. Dia mengambil dari saudaranya dengan mendapatkan bagian setengah, separo dari apa yang ia dapat dari ghanimah, yaitu dari medan perang, harta rampasan medan perang. Ya, walahu an-nisfu. Dia mendapatkan separonya, hatta anna ahadana la yasiru lahu an-naslu war-rishu walil akhari al-qidhu. Ya, sehingga sampai salah seorang di antara kami dia memiliki apa namanya an-naslu, ya, apa, dia memiliki pedang, ya, kemudian dia memiliki memiliki wall dan yang lainnya memiliki al-qidh, panah. Ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya, al haditsah. Terusin hadisnya yang tadi. Ya, yaitu hadisnya, ya rawifi la al hayata satatulu bika fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu, dan seterusnya. Hadis di atas. Baik. Summa rawi al Imam Ahmad Yahya bin Ghailan, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya bin Ghailan, kata Yahya bin Ghailan, haddatsani al Mufaddal. Ya. Al-Mufaddal telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Kalau di antum, Fadl apa Mufaddal? Mufaddal. Hah? Mufaddal. Mufaddal. Kalau dalam cetakan yang lain, Al-Fadlu. Allah Alam. Ya. Haddatsana Ayyash ibn Ayyash. Ayyash bin Ayyash telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Anna Syuaima ibn Baitan akhbarahu. Bahwa Syuaib bin Baitan mengabarkan sebuah hadis pada dia, annahu sami'a Syaiban al-Kitbaniya al-Haditsa. Ya. Abbas. Ya. Iya. Ayyash ibn Abbas. Bahwasanya Syuaib bin Baitan mengabarkan sebuah hadis padanya. Ya. bahwa beliau mendengar baitan al-kitaniyah al-hadisah. Ya. Ya, dan al-hadisah itu hadisnya demikian. Nah, Ibnu Lahiyah fihi maqal. Terkait Ibnu Lahiyah itu ada pembicaraan terkait tadi sudah saya sebutkan secara ringkas. Wa fil isnad tsani, dan di sanad yang kedua Syaiban al-Kitbani fihi qila fihi majhul. Ada yang mengatakan dia majhul. Ya. Baik. Namun majhulnya di sini majhul hal, bukan majhul mastur. Majhulul hal, bukan majhul ain. Baik. Wa baqiyatu rijalihima siqatun. Namun para perawi yang lainnya siqah. Baik, terus lanjut, Pak. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala qawluhu la'alla al-hayata satatulu bika fihi alamun min a'lamin nubuwati fa inna ruwayfi'an talat hayatuhu ila sanati sittin wa khomsina famata bibarqata min a'mali misra amiran alaiha wa huwa minal ansari wa qila mata sanata salasi wa khomsina qawluhu fa akhbirin nasa dalilun ala wujubi ikhbarin nasi wa laisa hadha mukhtasan fi ruwayfi'in bal kullu man kana indahu ilmun laisa indahu ghairuhu indahu ghairihi mimma yahtaju ilaihin nasu wajaba i'lamahum bi'ilamuhum wajaba fa'il dari i'wajaba i'lamuhum wajaba i'lamuhum bihi wajaba yajibu fi'il lazim. Iya, isimnya setelahnya maf'ul ya fa'il. Iya, iya, wajaba i'lamuhum bihi fa'in ishtaroka huwa wa ghairuhu fi ilmi dhalika fattablihu fardu kifayatin. Qalahu Abu Zur'ata fi syarhi sunani Abi Dawuda qawluhu anna man aqada lihyatahu bi kasril lami la ghaira wal jam'u luhi liha ada tomat wal jam'u liha kan sering di dalam hadis wa aufu liha. Iya, biarkan jenggot-jenggot tumbuh. Iya, iya. Bil kasri wa dhommi. Bil kasri boleh liha, luha, boleh dua. Namun yang populer bil kasri. Iya. Wa aufu liha. Terus. Iya, iya. Qalahul Jauhari. Qalal Khattabi amma nahyuhu an aqdil lihyati fayufassaru ala wajhain. Ahaduhuma ma kanu yaf'alunahu fil harbi kanu aduna ya aqada yaqidu yaqiduna lihahum fadzalika min sayyin min ziyyi ba'dil a'ajimi yaqtulunahu betul ya. Itu pakai qaf apa pakai fa di antum? Oh ketiga satu ya, pakai fa kan? Talu ya, wayaftilunaha wayaqidunaha. Ola Abu Sa'adati takabburon wa ujuban. Sanihima takabburon wa ajban. Wa ajban. Terus. Sanihima anna maknahu mu'alajatun. Mu'alajatu syi'ri syari liyat ta'aqqada wa yataja'ada. Wadzalika min fi'li ahli ta'nisi. Nah. Baik, barakallahu fiik. Nah, tiga hal sifat yang dilarang oleh Nabi ini kan. Ya, ngepang jenggot, gantungin busur panah buat jimat. Satu lagi tadi beristinja cebok dengan kotoran binatang atau tulang, maka Nabi berlepas diri darinya. Iya dan billah. Ya, wa qawluhu la'alla al-hayata satatulu bika. Barangkali engkau kelak akan berumur panjang wahai Ruwaifi. Ini bukan prediksi. Ini bukan prediksi, tapi wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi alamun min a'lamin nubuwah. Dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian. Alam itu tanda, alamah. Alamun min a'lamin nubuwah. Dan terdapat di antara tanda-tanda kenabian. Makanya bendera roh ya juga disebut alam. Ya, juga disebut apa? Alam. Baik. Fa inna ruwayfi an talat hayatuhu ila sanati 56. Ah, Ruwayfi radhiyallahu anhu itu umurnya panjang ternyata. Ya. Ruwayfi umurnya panjang. Bahkan beliau berumur hingga pada tahun 56 Hijriah. Masya Allah. Ya. Nabi wafat aja berarti apa? Tahun berapa? Berapa tahun Nabi di Madinah? 10. Berarti 10 Hijriah Nabi wafat. Karena hitungan Hijriah itu dimulai ketika tahunnya Nabi hijrah. Nah, ya itu berarti. Berarti sampai 46 tahun setelah Nabi wafat, Ruwayfi masih hidup. Baru beliau wafat. Subhanallah. Ya, ini apa yang dikabarkan oleh Nabi benar. Famata bi barqata min a'malil Misr. Beliau wafat ya di Barqa. Ya, waktu itu beliau min a'mali Misr. Waktu itu sebagai amiran alaiha. Mati di Barqa sebagai ketika mengerjakan aktivitas di Mesir sebagai amiran alaiha, gubernur di sana, pemimpin di sana. Wa huwa minal ansar, beliau berarti dari kalangan ahlul Madinah. Orang Ansar ya. Wakila mata sanata 53. Ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 53 Hijriah. Allahu a'lam. Ya. Baik. Kalau di kitab Tamyiz Asma'i Sahabah, beliau wafat pada tahun 56. Nah, Allah alam ya. Makanya kan yang tadi yang terakhir disebut kila. Nah, berarti ini sigah tamrid. Nah, isyara ala da'fi. Ya. Taib. Wa qawluhu fa akhbirin nas. Kata Nabi kepada Ruwayfi, maka kabarkanlah kepada manusia. Maka dalam hadis ini terdapat dalil ala wujubi ikhbarin nas. Ya. Akan wajibnya mengabarkan kepada manusia ya tentang hal ini. Walaysa hadza mukhtassan bi Ruwayfi. Ini enggak khusus, nasihat khusus kepada Ruwayfi tentang tiga hal. Enggak boleh ngepangin jenggot, enggak boleh pakai kalung pakai dari tali busur buat nolak bala sebagai jimat, dan tidak boleh cebok dengan kotoran hewan atau tulang. Nah, ini wajib menyampaikan. Bal kullu man kana indahu ilmun laisa inda ghairihi mimma yahtaju ilaihi an-nasu wajaba ilamuhum bih. Ya. Bahkan setiap orang yang memiliki ilmu sementara orang lain tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan, ya, maka wajib bagi dia menyampaikan ilmu tadi kepada mereka. Ya, fa in ishtaraka huwa wa ghairuhu fi ilmi dzalika fattablighu fardhu kifayatin. Jika ada orang yang sama kayak dia yang tahu, ishtaraka huwa wa ghairuhu, ada dia tahu dan orang lain tahu fi ilmi dzalik, tentang ilmu tadi, apakah wajibnya, larangannya, tentang perintah atau larangan yang wajib, maka fattabligh, menyampaikan tadi kepada orang-orang, hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau enggak ada yang tahu kecuali dia, fardu ain. Ya, fardu ain. Ya, qalahu Abu Zur'ah fi syarh Sunan Abi Daud. Ini yang dikatakan Abu Zur'ah dalam syarah Sunan Abu Daud. Ya. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kekhususan dari Allah karena umat ini udah enggak ada lagi nabi yang diutus. Namun agama ini baqin ila yaumil qiyamah, tetap eksis sampai hari kiamat. Lantas dari mana umat ini akan mendapatkan peringatan dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang menyampaikan? Nabi telah wafat. Yaitu dari para muballigh, muballighun, para ahli tabligh, orang-orang yang menyampaikan. Ya, dan inilah ciri kekhususan umat Nabi. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Adu ila Allah. Aku menyeru manusia ke jalan Allah ala basiratin, di atas basirah ana, ini jalanku, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Ya. Baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman pada Allah. Wa qawluhu anna man aqada lihyatah. Ya, sabda Nabi, siapa yang mengepang, ngikat-ngikat jenggotnya bikasri lam, dengan dikasrohkan lam. Lihyah la ghaira, enggak boleh ada yang lain. Enggak boleh luhyah, enggak boleh lahyah. Nah, mesti nyebutnya lihyah. Wal jam'u, bentuk jamaknya pluralnya luha. Bikasri wad dam, boleh luha, luha. Liha atau luha? Luha. Wa aufu liha, wa aufu liha, biarkanlah jenggot tumbuh. Ya. Qalahu al-Jauhari. Ini dikatakan oleh al-Jauhari. Ya. Siapa yang mengepang jenggot? Ini sering ya. Dikepang jenggot ada orang ya. Iya. Qala al-Khattabi, kata al-Khattabi, amma nahyu an aqdi lihyah fa yufassara al-wajhain. Adapun larangan mengenai mengepang jenggot itu ditafsirkan kepada dua makna. Ya. Pada dua makna. Ahaduhuma. Yang pertama, makanu yaf'alunahu fil harf. Kanu ya'kiduna lihahum. Ini. Yang pertama, yang mereka lakukan itu pada saat perang. Mereka ngepang ngikat jenggot. Wa dzalika min ziyyi ba'dihim al-ajim. Ya, dan itu bagian ziyyi ba'dihim, ciri khas sebagian mereka. Ya, ciri khas sebagian orang-orang ajam non Arab. Ya, artinya non muslim. Yaftilunaha wa yaqidunaha. Yang mereka suka ya ngikat-ngikat dan ngepang-ngepang dan ngikat-ngikat jenggot tadi. Ya. Kalau sekarang itu ya banyak orang-orang di India itu, orang-orang apa itu, agama Sikh, agama tersendiri bukan Islam. Iya, agamanya namanya Sikh. Orang kafir nyembahnya burhala, tapi dia pakai sorban India, pakai gamis India. Ya, masuk dia ke gerejanya kayak masjid. Nama agamanya Sikh. Apa ya? Ya kayak gitulah, Sikh. Nah, itu. Jenggotnya diikat-ikat. Nah, di India. Kalau di antara yang lainnya sekarang orang-orang fasik ya, para pemusik, para aktor, para komedian. Nah, itu jenggotnya dikepang-kepang. Ya, wa qalu Abu Sa'adah takabbura. Takabburan wa ajman. Kenapa mereka lakukan ini? Karena takabur, karena sombong dan ujub. Nah, wasanihima. Ya, yang kedua dimaknai, ditafsirkan anna ma'naha mu'alajatu sya'ar liyata'aqqada wa yataja'ada. Ya. Maksudnya apa? Itu untuk membentuk rambut supaya yataqqad, supaya apa namanya, mengombak gitulah rambutnya, supaya yataja'ad, supaya mengkeriting. Ya, itu maknanya. Wa dzalika min fi'li ahli ta'nis. Ya, dan ini ya dilakukan oleh para banci. Min ahli ta'nis. dilakukan oleh para banci. Ya. Jadi dua-duanya tercela, tasyabuh kepada mereka itu. Yang pertama, zayyi ba'dil ajim, yang karena sombong, angkuh. Yang kedua karena banci. Nah, udah itu aja. Ya. Qala Abu Zur'ah, ini udah dibaca belum? Belum. Ah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala, qala Abu Zur'ah bin al-Iraqi wal ula hamluhu ala akdil lihyati fi sholati kama dalat alaihi hamluhu ala akdil lihyati fi sholati, terus kama dalat alaihi riwayatu Muhammad bin Rabi'i. Nah, riwayatu Muhammad kan udah mudah menilai ya, dari riwayat berarti ibni badalnya Rabi'i ibni Rabi'i, terus wa fihi anna man aqada lihyatahu fi sholati qultu wa hadhihi riwayatu la tadullu ala takhsisihi fi sholati bal tadullu ala anna fi'lahu fi sholati ashaddu min fi'lihi kharijaha qawluhu aw taqallada wa taron ay ja'alahu kiladatun maf'ul tsani kiladatan fi unukihi aw unuku za unukihi aw unuki aw unuki zabatihi wa fihi riwayati Muhammad ibn al-Rabi'i aw taqallada wa taron yuridu tamimatan wa idha kana hadha fi man taqallada wa taron wa kaifa biman ta'allaqa bil amwati wa sa'alahum qada al hajati wa tafri jul kirkurbati wa sa'alahum qada al hajati, terus apa lagi? Wa tafrijal kurubat kurubati wa ma yatarattabu ala dhalika minal ibadati allati la yastahikkuha illa rabbul ardi was samawati alladhi jaa an-nahyu anhu wa taqliduhu fil ayati al muhkamati qawluhu aw istaj aw istanja bi roji idabati dabatin dabatin au admin fa inna Muhammadan bari'un minhu qala an-Nawawi ay bari'un min fi'lihi wa hadha khilafu adh-dhahiri wa Nawawi kasiran ma yatawal ma yata'awwalu al-ahaditha bi sarfiha an dhahiriha wa yaghfirullahu ta'ala lahu bal huwa bari'un minal fa'ili wa fi'luhu wa fi'lihi wa fi'lihi wa fi sahihi muslimin anna ibni mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an la tastanju bi rawsi wala wala al idamu fa innahu idami wala idami fa innahu zadu ikhwanihim ikhwanikum min al jinni wa alayhi la yujzi'u al istinja'u bihima kama huwa zahiru madhhabi ahmadu ahmada Lima rawa ibnu Khuzaimata wadaru kutni an Abi Hurairata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi admin au rausin wa qala innahuma la yutahhirani. Naam. Ya. Qala Abu Zur'ah ibn al-Iraqi. Abu Zur'ah ibn al-Iraqi mengatakan wal aula, ya, kata Abu Zur'ah al-Iraqi, namun yang lebih utama hamluhu ditafsirkan dibawa hadis tadi ala aqdilih ya fi shalah. Bahwa larangan tadi itu dilarang mengepang jenggot di dalam salat kama dallat alaihi riwayat Muhammad ibn Rafi. sebagaimana riwayat Ibnu Rafi menunjukkan akan hal ini. Wafih disebutkan di dalamnya annaman aqada lihyatahu fis shalah, barang siapa yang mengepang jenggotnya di tengah salat, di dalam salat. Ya, wa hadhihi riwayatun la tadullu ala takhsisihi fi shalah. Namun kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, riwayat ya, riwayat ini pun Muhammad bin Rabi itu pun tidak menunjukkan pengkhususan larangannya di dalam salat aja. Ngepang jenggot itu baik di dalam salat maupun di luar salat enggak boleh. Nah, ada tambahan di dalam salat, bal tadulu ala anna fi'lahu fi shalah asyaddu min fi'lihi kharijah. Justru menunjukkan bahwa melakukan ngepang jenggot perbuatan tadi di dalam salat itu lebih parah daripada melakukan perbuatan tadi kharijah. Ya, di luar salat. Di luar salat aja haram, hadis yang tadi, hadis Ruwaifi, apalagi ini. Di dalam salat lebih parah lagi. Ya. Baik, kharijah Syekh Marwan. Apa i'rabnya kharijah? Ya. Dia menunjukkan apa? Di luar, di dalam ya. Berarti apa? Hah? Apa i'rabnya? Maf'ul fi dharab. Dharab zaman. Ya, di luar waktu salat. Baik. Wa qawlu wa taqallada watran, atau kata Nabi SAW, dia menggantungkan watron. Watron, wataron kemarin itu kan bekas tali busur tanah, panah yang udah gak kepake, yang digantungin di kalung, dikalungin ke ontak biar terbebas dari penyakit atau ke anak kecil. Ja'alahu, yang dia jadikan wataron, bekas tali busur itu, kila datan fi unukihi au unuki da'abbatih, yang dia jadikan sebagai kalung di lehernya atau di leher hewannya untuk terhindar dari mara bahaya. Ini kan jimat. Ya, dalam riwayat Muhammad bin Rabi, au taqallada wataran yuridu tamimatan. Ya, atau yang menggantungkan watar, mengalungkan watar, yang beliau maksud adalah tamimah. Jimat. Fa idza kana hadza fi man taqallada wataran. Kalau memang ini ya, larangan ini sampai Nabi berlepas diri dari orang yang menggantungkan, mengalungkan tali busur di lehernya atau di leher hewannya untuk sekedar tanda kutip menolak mara bahaya. Fa kaifa biman ta'allaqa bil amwat? Coba gimana bagi orang yang bergantung diri dia kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan orang saleh, wa sa'alahum qada al hajat wa tafrijal qurbat, meminta kepada mereka ya agar ditunaikan hajat dan dihilangkan segala macam kesusahan bencana, lebih parah lagi. Ya, bisa dipahami ke sini. Yang tadi aja Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, apalagi yang ini. Wa ma yatarattabu ala dzalika minal ibadati allati la yastahiquha illa rabbul ardi was samawat. Ya, terus dampaknya apalagi? Dampaknya ya, perbuatan tadi bergantung kepada mayit, apalagi memberikan ibadah yang tidak berhak kecuali hanya diberikan kepada Allah Rabb, Rob langit-langit dan bumi. Alladzi jaa annahyu anhu wa taghliduhu fil ayati al-muhkamat. Ya. Ya. Ini jelas sekali. Ya, yang telah datang terdapat larangannya memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, dan taghliduhu sangat keras pengingkarannya, larangannya itu dalam ayat-ayat yang muhkamat. Dalam ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Ya, bukan ayat-ayat yang mutasyabihat, tapi yang muhkamat, yang enggak ada maksud lain kecuali itu. Wa qawlu aw yastanja bi raji'i dabatin aw izmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Dan sabda Nabi kepada Ruwaifi, atau siapa yang cebok dengan kotoran hewan atau dengan tulang, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ya. Qala An-Nawawi bari'un min fi'lih. Kata Imam An-Nawawi, berlepas diri dari perbuatannya. Ya. Baik. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi ini hada khilafudz zahir. Ini menyelisihi perbuat apa zahir hadis tadi. Seakan-akan Nabi cuma berlepas diri dari perbuatan tadi, orangnya enggak berlepas diri. Nabi enggak berlepas diri dari orang yang melakukan tadi. Ya. Jadi cuman perbuatannya aja ya, orangnya enggak. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ini enggak tepat. Wa an-Nawawi katsiran ma yata'awwalu al-ahaditsa bi sarfiha an zahiriha. Dan Imam An-Nawawi ini memang kerap kali mentakwil hadis-hadis yang sharih dengan dipalingkan dari zahirnya. Ini jelas ya. An-Nawawi Asy'ari ya ikhwah. Ya, di hadis-hadis sahih Muslim, hadis nuzul, ya, beliau mentahrif. Ya. Yang turun bukan Allah, tapi rahmat. Gitu. Al-Imam An-Nawawi ya kerap kali mentakwil. Nah, ini hadis-hadis seperti ini. Fayaghfirullahu ta'ala lah, semoga Allah mengampuni beliau. Bal huwa bari'un minal fa'ili wal fi'lihi. Bahkan Nabi berlepas diri dari pelaku perbuatan tadi dan perbuatannya. Dari pelaku perbuatan tadi yang ngepang-ngepang jenggotnya. Tapi barakallahu fiik. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, la tastanju birrausi walal idham. Ya, kenapa? Ini ada hikmahnya. Kenapa enggak boleh kita cebok dengan kotoran hewan dan tulang? Ya. Kata Ibnu Mas'ud secara marfu, artinya Ibnu Mas'ud enggak mungkin berkata ini dari kantong beliau, melainkan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian cebok dengan raus. Ya. Dan janganlah kalian cebok dengan kotoran dan idham, tulang-tulang. Ya. Kenapa demikian? Fa innahu zadu ikhwanikum. Karena itu adalah bekal saudara kalian yang beriman dari kalangan jin. Karena tulang makanan jin. Tulang. Buat makanan jin malah ente pakai cebok. Nah, itu menyakiti saudara kalian dari kalangan jin. Jin Muslim. Ya. Wali la yuji juga berdasarkan la yuji istinja bihima. Ya, di kitab Thaharah di pembahasan istinja itu jelas. Beristinja dengan keduanya itu enggak bisa, enggak cukup. Kama huwa zahiru mazhab Ahmad. Sebagaimana yang zahirin dari mazhab Imam Ahmad. Karena bersuci becebok itu cuma dua, batu dan air. Atau yang memiliki sifat seperti sifat batu. Ya. Baik. Lima rawa Ibnu Khuzaimah, berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah Daruqutni dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayistanja bi azmin aw rausin. Nabi melarang beristinja dengan tulang atau kotoran. Wa yuqal innahuma la yutahhiran. Dan dikatakan keduanya itu tidak dapat mensucikan. Nah, tafadhal. Bismillah. Qala rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli rukbatin. Kana ka'adli rukbatin. Rawahu Waqi'un. Kana ka'adli rukbatin. Rukbah. Ka'adli rukbatin. Rawahu Waqi'un. Asyarhu. Hadha inda ahli al-ilmi lahu hukmur raf'i li'anna mithla dhalika la yuqalu birra'yi wa yakunu hadha mursalan li'anna sa'idan tabi'iyun wa fihi fadlu qat'i tamaimi li'annaha syirkun wa waqi'un huwa ibnu al-jarrahi ibnu waqi'in al-kufi thiqatun imamun sahibu tasanifa minha al-jami'u wa ghiruhu rawa anhu al-imamu Ahmadu wa tabaqatuhu mata sanata sab'in wa tis'ina wa mi'atin qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa lahu an Ibrahima qala kanu yakrahuna atama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'ani asyarhu Ibrahimu huwa al-imamu Ibrahimu ibnu Yazida al-Nakhai al-Kufi yukanna Aba Imrana thiqatun min kibaril fuqaha'i qala al-Mizzi dakhala an Aisyata wa lam yathbut lahu sima'un minha mata sanata 96 wa lahu 50 sanatan aw nahwaha qawluhu kanu yaqrahuna atamaima ila akhirih muraduhu bidzalika ashabu Abdullah ibni Mas'udin ka Al-Qamata wal Aswadi wa bi Wa'ilin wal Harithi ibni Suwaidin wa Abidata wa Abidah benar wa Abidata As-Salmani wa Masruqin wa Rabi'i ibni Khuthaimin wa Suwaidin ibni Ghafalata wa ghairihim wa hum min sadati tabi'ina wa hadhihi sighatu yasta'miluha Ibrahimu fi hikayati aqwalihim kama bayyana dhalika al-Huffadhu kal Iraqi wa ghairihi. Nah. Ya, kemudian di hadis terakhir di bab ini ya. Qala al-musannif an Sa'ad bin Jubair, dari Sa'ad bin Jubair. Ya. Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini siapa? Ya, tabi'in. Murid dari Ibnu Abbas, terkenal. Ulama tabi'in, kibar tabi'in. Murid Ibnu Abbas yang mati di tangan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya, ditangkap oleh Hajjaj, dibunuh. Kalau zaman sekarang Sa'id bin Jubair udah dituduh Khawarij mungkin sama mengaku-ngaku salafi. Ya, dia lupa kali atau pura-pura lupa terjemah kisah hidup Sa'id bin Jubair. Bagaimana resistensi beliau ya terhadap Hajjaj bin Yusuf. Ditangkap oleh Hajjaj dan dihukum mati, dibunuh. Sebelum dihukum mati dialog dulu. Setelah Sa'id bin Jubair dibunuh, tabi'in yang lain mendoakan keburukan buat Hajjaj. Tabi'in ini yang mendoakan keburukan buat Hajjaj namanya Al-Hasan Al-Basri. Ya Allah binasakanlah Hajjaj ya Allah. Mungkin kalau Hasan Al-Basri ini hidup di zaman sekarang udah dikhawarijkan juga mungkin oleh pendaku salafi. Ini dua ini nih. Sa'id bin Jubair dan Hasan Al-Basri. Mungkin udah dianggap ikhwani khawarij. Udah merah jambu lagi. Udah bukan merah jambu lagi. Karena udah jelas ya. Mendoakan keburukan, disebutin keburukannya, bahkan dilawan itu. Allah musta'an. Baik, dari Sa'id bin Jubair qala man qata tamimatan min insanin kana ka adli raqabatin. Rawahu Waqi'. Ini yang meriwayatkan Waqi' lagi. Tahu antum Waqi' yang Imam Syafi'i mengatakan ya, syakautu ila Waqi'in su'ahibzi. Ya. Aku mengeluhkan, mengadu buruknya hafalanku kepada Imam Waqi', guruku tentang ya, tentang buruknya hafalanku. Baik. Barang siapa yang memutus tamimah dari orang lain. Ya, memutus suatu jimat dari seseorang, maka seakan-akan dia seperti ka'adli raqabah, seperti pahalanya memerdekakan seorang budak. Yang tadinya dia itu jadi budak jimat, sekarang dia berubah jadi hamba Allah, bergantungnya hamba Allah. Sebelumnya kan dia jadi budak apa? Jadi hamba jimat. Taib, diriwayatkan oleh Waqi' ibn Jarrah. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, hada inda ahli ilmi lahu hukmu rab'i. Ini menurut ulama hukum hadis ini, walaupun diucapkan bukan Nabi, tapi seakan-akan dia kan bawain fadilah gitu. Siapa yang ini? Itu kata para ulama, ini hukumnya hukum marfu', seakan-akan Nabi yang bersabda. Dia nazar misla dari karena yang demikian ini la yuqalu bi ra'yi, enggak bisa dikatakan melalui pendapat sendiri. Wa yakunu hada mursalan. Nah, ini mursal. Kenapa? Li'anna Sa'idan tabi'i. Ya, karena Sa'id bin Jubair rahimallahu taala tabi'i. Ya. Wa fihi fadlu qat'it tamaim li'annaha syirkun. Dalam hadis ini terdapat keutamaan memutus ya, jimat yang ada pada orang lain karena dia adalah kesyirikan. Dan sahabat Hudzaifah ya memotong ya, apa namanya benang yang orang yang lagi dia besuk. Abdullah bin Mas'ud memotong jimat yang ada di istrinya. Ya, Hudzaifah ya, yang paling mantap ya. Lagi besuk orang ada itu ditarik, diancam lagi orang yang lagi sakit, enggak peduli. Padahal dia lagi sakit. Ya. Diancam lagi. Ya. Kalau kau mati nih kayak begini lagi sakit. Kalau kamu mati, saya enggak akan sholatin kamu. Masya Allah. Ya. Itu ya. Enggak peduli mau dia lagi sakit kayak. Nah. Karena ini perkara besar. Waqi huwa Ibnu Jarrah, Ibnu Waqi Al-Kufi, siqah imam. Sahibu tasanif, pemilik karangan yang sangat banyak, minha al-jami, diantara kitab al-jami, ughair dan yang lainnya. Rawa anhu, yang meriwayatkan dari beliau ini enggak tanggung-tanggung nih, al-imamu ahmadu wa tabaqatuhu. Imam Ahmad dan seluruh tabaqat Imam Ahmad. Ini yang meriwayatkan dari beliau. Mata sanata sabi'i wa sabi'in, sabi'in wa tis'in wa mi'atin. Ya. Beliau wafat pada tahun 197 Hijriah rahimahullah ta'ala. Ya. Qala al-musannif. Ya. Walahu an Ibrahim. Ya, ini hadis terakhir nih berarti. Ya. Walahu. Ya. Masih pula dari Waqi, dia meriwayatkan dari Ibrahim, qala kanu yaqrahuna tamaim kullaha. Mereka para salaf kanu-kanunya ini disebutkan nanti para murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud ya. Ya, para murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud dari kalangan tabi'in semuanya itu membenci jimat. Minal Quran wa ghairil Quran, dari Quran atau selain Quran. Kemarin sudah dijelaskan kenapa ilatnya itu selain Quran tetap dilarang. Ya, karena tergantung unsur pelecehan terhadap Al-Quran, karena nanti bisa dibawa-bawa ke tempat-tempat yang kotor, toilet dan seterusnya. Ya, Ibrahim, dari Ibrahim disebut huwa al-imam. Siapa nama beliau? Imam tabi'in. Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. Yang dikenal dengan Ibrahim an-Nakhai al-Kufi. Wa yukanna Aba Imran. Dikunyahnya, diberi kunyah Aba Imran. Sikotun. Min kibari fukuha. Dari kibar, pembesar ahli fikih. Ya, murid Abdullah bin Mas'ud. Qala al-Mizzi. Al-Mizzi. Ya, murid dari Ibn Taymiyyah. Dakhala ala Aisyata walam yasbut lahu sama'un minha. Beliau pernah masuk, artinya pernah berjumpa dengan Aisyah, namun enggak sabit, enggak valid, beliau pernah mendengar hadis dari Aisyah. Mata sanata sittin wa tis'in walahu khamsuna sanatan aw nahuha. Ya. Beliau wafat pada tahun 96 Hijriah dan berumur 50 tahun atau sekitar dengan itulah. Ya. Qalahu qawluhu kanu yakrahuna tamaim ila akhir wa muradu bidzalika ashabu Abdullah ibn Mas'udin. Ya, kata Ibrahim an-Nakhai mereka dahulu membenci ya, jimat-jimat yang dimaksud ini adalah murid-muridnya Abdul Mas'ud seperti Al-Qamah. Ya, Al-Qamah bin Qais an-Nakhai. Ya. Kemudian Al-Aswad. Al-Aswad bin Yazid Qais an-Nakhai. Ya, ini dari Kufah, karena Ibnu Mas'ud tinggal di Kufah, maka murid-muridnya Ibnu Mas'ud yang ada di Kufah semua. Kemudian ya, Abu Wa'il ya. Abu Wa'il ini kunyahnya namanya Syaqiq bin Salamah. Ya. Kemudian Haris bin Suwaid ya. Haris bin Suwaid At-Taimi kunyahnya namanya Abu Aisyah Al-Kufi dari Kufah. Ya. Kemudian Abidah bin Salman Salmani ya, Abidah bin Salmani. Naam. Ya. Al-Kufi sama dari Kufah juga tabi'in, murid dari Ibnu Mas'ud. Wa Masruq. Masruq bin bin Ajda. Al-Kufi, sama murid Ibn Mas'ud, Suwaid bin Ghafalah, Rabi bin Husain, ya. Rabi bin Husain, ya, sama Al-Kufi, orang Kufah juga, Suwaid bin Ghafalah, bukan Ghaflah ya, Ghafalah, ya, kunyahnya Abu Umayyah, sama termasuk kibar tabi'in. Ya. Al-Kufi wa ghairihim, dan yang lainnya dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud, wahum min sadati tabi'in, yang mereka adalah dari pemuka tabi'in. Wa hadhihi sighatu yasta'miluha Ibrahim fi hikayati aqwalihim. Dan sighah ini, ya, redaksi ini digunakan oleh Ibrahim An-Nakhai, ya, apa namanya, fi hikayati aqwalihim, untuk menghikayatkan pendapat-pendapat mereka, murid-murid Abdullah bin Mas'ud, kama bayyana dzalika al-huffaz, sebagaimana yang diterangkan oleh para huffaz, para ahli hadis, semisal Al-Iraqi dan yang lainnya. Selesai bab ini, ya. Berarti masuk bab yang baru, bab bayanu man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang ngalap berkah dengan pohon atau batu atau yang semisalnya. Mau lanjut atau cukup? Pak Yusuf belum baca ya? Ya. Bismillah. Ini ada harokatnya kalau di matannya. Saya dulu yang bacain. Antum baca yang gundulnya. Kalau matan kan ada harokat. Kalau di antum matannya ada harokat ya? Baik. Babu man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang ngalap berkah dengan pohon atau batu atau yang semisalnya. Qala al-musannif. Berkata al-musannif rahimahullah taala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, babu man tabaraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Naam, tafadhal, Pak Yusuf dibaca. Qala al-musannif qala rahimahullah taala asy-syarhu ka buqatin aw qabarin wa nahwi dhalika ay fa huwa musyrikun. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qaulullahu taala wa qaulullahi wa qaulullahi wa qaulullahi taala afara'aytumul lata wal uzza wa manatal salisata al-ukhra alakumud dhakaru walahul untha tilka idan kismatun diza in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma nahwa al-anfus wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimil huda syarhu wa kanatil latu lisakifin wal uzza li quraisin wa bani kinanati kinanata wa manatu li bani hilalin wa qala ibnu hisamin kanat li hudailin wa huza'ata. Nah, fa amma allatu faqra'a al-jumhuru bi takhfifi ta'i wa qara ibnu abbasin wa ibnul zubairi wa mujahidun wa humaidun wa abu salihin wa ruwaisun an yaqubi Yakuba an Yakuba bi tasdid ta'i. Bi tasdid ta berarti lat. Terus fa'ala al-ula qala al-a'mashu sama'ul lata. Sama'ul lata minal ilah wal uzza minal azizi qala ibnu jaririn wa kanu qad istaqu wa kanu qadis Qodistaqu. Enggak ada tanya. Enggak ada tanya. Enggak ada tanya. Yang benar ada tanya. Mau istaqu. Kalau kalau di antum mungkin saqu gitu. Terus wa kanu qad saqu asmaha min asmillah. Ismaha. Minas usahaan dari. Ya. Minas minismillah. Minismillahi ta'ala faqalu allatu muannisatun muannasatun muannasatun minhu ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabiran qala wa qada al-uzza minal azizi wa qala banu katsirin allatu kanat sakhratan baydo baydoin nah ghairu munsharif dia na'at baydoa baydoa kanat sakhratan baydoa manqusatan manqusatan alaiha manqusatan manqusatan alaiha baitun bitta'ifi lahu astarun wasada wasadanatun wasadanatun wa haulahu fina'un mu'azzamun inda ahli ta'ifi wa hum takifu wa min tab'i takifun takifun oh takifun takifun wa min tab'iha wa man tab'aha wa man, wa man tabi'aha tab'aha tab'aha yaftahiruna kalau diriwayat kalau diriwayat yang tabi'aha enggak ada tab'aha tapi tabi'aha terus yaftahiruna bihi ala man adahum min ihya'il ahya ahya ahya'al arabi min ahya'il arabi ba'da quraisin ah hasbuk baik qala musannif ya babu manfaat man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima bab barang siapa yang ngalap berkah dengan pohon batu atau yang semisalnya ya asyarhu ya kabuk atin au qabrit ya dan semisalnya apakah dia ngalap berkahnya dengan buk'ah atau dengan kuburan ya seperti tempat tertentu buk'ah atau kuburan gak boleh dia ngalap berkah di tempat-tempat tertentu gak boleh wow atau semisal fahuwa ay wa nahuha fahuwa ay fahuwa musyrik ya, itu kan bab man tabaraka ini bab man tabaraka fi'lu syart mana jawab syartnya jawab syartnya nanti ada rabithah fa fahuwa musyrikun maka dia musyrik hukumnya ya, siapa yang ngalap berkah dengan pohon atau batu maka dia musyrik ya buk'ah itu tempat tertentu atau kuburan maka dia musyrik ya ya kan man isim syart kemudian itu fi'il syart ya atau boleh juga takdirnya faqad asyraka billah tapi di sini Syekh Abdul Rahman bin Asad apa fahuwa musyrik fa rabithah itu jawab syaratnya. Qala al-musannif wa qaulullahi ta'ala afaraitum Lata wal Uzza. Maka bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Wa manat as-salisata al-ukhra dan manat yang ketiga berhala ini. Ya al-ayah. Syarhu wa kanat Lat li Saqifin. Lat adalah berhala milik Bani Saqif wal Uzza milik Quraisy. Dan Bani Kinana. Sedangkan manat untuk Bani Hilal. Ya, kata Ibn Hisham mengatakan kan Ali Hudzailin. Ya, sedangkan Ibn Hisham mengatakan manat berhala untuk Bani Hudzail dan Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah. Adapun Al-Lat faqara al-jumhur bitakhfif at-ta. Jumhur membacanya dengan tanpa tasdid ta. Al-Latu. Afa'araitumul Lata wal Uzza begitu. Sedangkan Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, Mujahid, Humaid, Abu Salih, Ruwais dari Ya'qub membacanya dengan bitasdidita. Afara'itumul Latta wal Uzza. Fa'alal ula, maka berdasarkan yang pertama kalau ditakhfif Al-Lat, ya. Qala la'amas, kata Amas, sammu Al-Lat minal ilah. Mereka menamakan, orang-orang Arab dahulu menamakan berhala Al-Lat itu diambil dari kata ilah. Ya. Wal Uzza dari kata aziz. Berarti diambil dari nama-nama Allah. Nah, ini ditahrif gitu. Ya. Kata Ibnu Jarir, wa kanu qad istaqqu syaqqu itu ismaha min ismillah ta'ala. Mereka orang-orang Arab mengambil, ya, mustaq itu kan pecahan kata. Mereka memecah kata mustaq, memustaq pecah, mengambil pecahan kata dari alat ini dari nama Allah. Wa qalu alat itu lat, kata mereka, muannasatun minhu, bentuk muannas dari Allah, la ilaha illallah. Ta'ala Allah. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Amma yaquluna an qawlihim uluwan kabira. Wa qala wa kadza al-Uzza, dibikin Uzza itu muannas dari kata aziz, la haula wala quwata illa billah. Ya. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, Al-Lat, ya, kanat sakhratan baidah, itu adalah batu yang putih, yang maftu, mankushatan, yang dipahat, alaiha baitun bitta'if, ya, yang ada di rumah, di yang terletak di dalam ta'if. Dia lahu astar, memiliki kain penutup dan sadana, itu kuncen, ya, ada kuncennya. Apa bahasa Indonesia kuncen sih? Itu terjemahan saya, ya. Mengkuncen, juru kunci, ya, juru kunci, kuncen. Wa haulahu fina'un mu'adzamun, ya. Baik, di sekitarnya ada halaman yang diagungkan. Inda ahli ta'if, menurut ahli ta'if. Ya, bagi pendapat wahum sakifun, dan mereka adalah Bani Sakif, waman tabi'aha, waman taba'aha, kalau dalam cetakan yang lain, dan yang mengikutinya, yaftakhiru nabihi ala an ala man adahum, mereka membanggakan, berbangga dengan alat ini kepada orang lain, min yahail arab ba'da Quraisy, ya, kepada orang-orang yang kampung Arab setelah Quraisy. Makanya mereka mengatakan lana huban wa malakum huban, lana Uzza wa malakum Uzza. Kami punya Uzza, kalian enggak punya Uzza. Satu sama lain saling berbangga. Taib. Qala Ibnu Hisham, sampai sini, ya. Ya, sampai sini Pak Yusuf. Ya, nanti ya kita lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.